Hal mubayyina yallati la istafadu ma'naha biduni zikriha. Hal mubayyina yallati la istafadu, yallati la istafadu ma'naha biduni zikriha. Kalau mu'akkidah yallati yallati bersama Evan ya. Nah cukup mubayyina. Tadi apa mu'akkidah dia? Mubayyina. Anak tadi mubayyina ya? Iya. Baik, wa yallati la istafad. Hal mubayyina dia adalah hal yang tidak bisa diambil faedah maknanya biduni dzikriha, dengan tanpa menyebutkan apa halnya. Jadi kata kalimat itu enggak bisa diambil, enggak bisa dipahami. Kecuali harus apa? Harus menyebutkan apa? Kecuali harus apa? Menyebutkan maknanya. Kecuali harus menyebutkan dia. Makna itu enggak bisa dipahami. Kecuali harus menyebutkan dia. Itu namanya apa? Namanya mubayyina. Contohnya, jaa Zaid, telah datang Zaid. Raqiban. Kalau ente ambil raqiban, kan enggak bisa dipahami maknanya. Lain dengan kita kalau wala ta'thau fil ardi. Itu mafhum. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sudah jelas. Nah, jadi penyebutan mufsidin hanya menguatkan apa ya Fuan? Kalimat setelahnya, kalimat sebelumnya. Itu kalau mu'akidah. Kalau mubayyina enggak bisa dipahami. Kecuali harus menyebutkan halnya. Aila yufamana. Enggak bisa diambil faedah satu mananya, kecuali harus menyebutkan hal-halnya. Ini disebutkan dalam kitab Qawaid Asasiyah halaman 231. Baik. Kalau begitu, hal itu adalah sebagai jawaban dari apa? Dari kaifa, sebagai jawaban daripada kaifa itu kalau itu mubayyinah, karena jumlah itu enggak bakal bisa difahami mananya, kecuali harus disebutkan dengan halnya. Tapi kalau mu'akidah wis bisa dipahami, cuma disebutkan dia membabi ta'kid untuk menguatkan saja, untuk menguatkan saja. Qala al-musannifu rahimahullah wa syartuha at-tankir. Syaratnya adalah tankir. Syaratnya apa? Hal itu nakir, nakirah. Enggak boleh hal itu ma'rifat. Hal itu harus nakirah. Syaratul hal an takun nakiratan. Syaratnya hal harus nakirah. Syaratnya hal harus nakirah. Fa in ja'at bil lafdzil ma'rifati. Maka jikalau hal itu datang dengan lafaz ma'rifat, wajib ta'wiluha bi nakirah. Wajib ditawilkan dengan nakirah. Jadi andai kata datang hal itu ma'rifat, itu harus ditakwilkan, harus ditakwilkan kepada nakirah. Walalika kaqaulihim udkhulul awwala fal awwala. Aina syaduna ditulis mana al awwala fal awwala. Al-awwal af'alu tafdhil. Al-awwal af'alu tafdhil. Muqtaranun bi'al al-ma'rifah. Fi'al al-ma'rifah. Wa huwa hal. Waj'alu ma ba'daha, waj'alu ma ba'dahu ma'tufan 'alaih bil fa'. Tsumma ikhtalafu fil mu'awwal bi nakiratin aw bi majmu' al-ismaini aw bi majmu' al-ismaini. Fayakun al-awwal mutarattibin. Wa yakun al-thani anna kulla wahidin min al-ismaini anna kulla wahidin min al-ismaini yu'awwalu bi wasfin munakkarin fayakunu wahidan wahidan. Nah, lihat udkhulu al-awwal al-awwal al-awwala. Di sini hal tapi dia adalah marifat. Hal tapi dia marifat. Maka lihat al-awwaluna as'alu tafdhil dibarengi dengan al al-awwal. Isim tafdhil yang dibarengi dengan al. Dan dia adalah hal i'rabnya. I'rabnya adalah hal. Wa ja'alu ma ba'dahu ma'tufan 'alaihi bil fa'. Dan mereka menjadikan apa-apa yang setelahnya ma'tuf kepadanya. Aina ma'tuf kepadanya? Fal awal fa atfiyah. Al awal ma'tuf kepada apa? Kepada al awal yang pertama. Fal awal yang kedua ma'tuf kepada al-awwal yang pertama. Setelah itu ikhtalafu, mereka berselisih pendapat masalah bagaimana cara ta'wilnya. Ada yang mengatakan fal-awwal fal digabung jadi satu. Digabung jadi satu, terus apa? Terus diganti mutarat dibin dalam keadaan tertib. Ay udkhulu mutarat dibin. Udkhulu mutarat dibin. Atau majmu' ismaini. Ditawilkan masing-masing dua isim ini. Ditawilkan kumpulan dua isim ini jadi masing-masing. Fayakun al-awal. Al-awal yakun mutarattibin. Yang kedua, kullu wahid minal ismaini yu'awwal biwasfin munakkar. Masing-masing satu dari dua isim ini ditawilkan dengan sifat yang nakirah yakun wahidan wahidan. Udkhulu al-awwal yang pertama wahidan fal-awwal yang kedua wahidan ay fa wahidan wahidan hal wahidan hal wahidan. Jadi itulah takwilnya udkhulu al-awwala imma al-awwala fal-awwal digabung jadi satu menjadi mutarattibin wa imma di masing-masing apa isim itu ditakwilkan menjadi apa menjadi isim yang nakirah maka menjadi wahidan wahidan. Warsalah al-iraqah. Al-iraq menanya mujtahima. Kirimlah dia dalam keadaan berdesak-desakan. Berdesak-desakan. Wa qira'atu ba'dihim la yakhrujanna al-'azzu min al-adalla. Adalla adalah hal tapi ada alnya. Al-iraq hal tapi ada alnya. Maka lihat sifat khilya wa dhamirra layakhrujanna dengan mendoma memfakaya yakhrujan kemudian wa dhamirra wa hadil mawadi wa nahwiya ini tempat dan semisalnya mukharrajatun bisa dikeluarkan ala ziyadati alif lam. Idan Ibnu Ishaq rahimahullah membantah al-awwal menjadi hal alif lam za zaida. Kemudian yang kedua al-iraq, al-iraq alif lam zaida. Al-azalla alif lam zaida. Ini adalah takhrij Ibnu Ishaq rahimahullah taala untuk hal dan dia adalah ma'rifat. Fal khulasa di sini tetap hal itu nakirah. Syaratnya, andai kata datang ma'rifat, maka bisa ditakwilkan imma alif lam itu za'idah wa imma dengan makna yang lain atau semisalnya. Wa qawlihim istaid wahdaka. Wahdaka apa? Ma'rifat. Tapi dia menjadi hal. Wa adha mu'awwalun bima la ilaha fatafi, maka ini ditakwilkan dengan sesuatu yang tidak menjadi mudhaf. Ditakwilkan dengan sesuatu yang tidak menjadi mudhaf ilaih. Dengan apa? Dengan takdir ijtahid mufaridan. Idan wahdaka ditawilkan menjadi mufaridan yang dia tidak bentuk mudhaf idhafah. Hakada ta'wil. Jadi ima ditawilkan alif lam zaidah. Yang kedua ima ditawilkan apa? Dengan apa? Dengan nakira. Dengan nakira. Qala al-musannifu rahimahullah wa syartu sahibiha at-ta'rif awit taksis awit ta'mim awit ta'khir. Nau khusyaan abasarum yakhrujun fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Tayyib limayya tamu khisyan talalu. Syarat sahibul hal wahid min umur arba'ah. Syarat sahibul hal adalah satu daripada 3-4 perkara ini. Al awal at ta'rif. Sahibul hal pertama harus ma'rifat. Kaqawli ta'ala khusyaan abasarum yakhrujun. Khusya'an menjadi hal. Minad dhamir fi qawlihi ta'ala yakhrujun. Minad dhamir apa dhamir? Hum. Wad dhamir a'raful ma'arif. Dhamir adalah ma'rifat yang paling ma'rifat. Karena ma'rifat yang pertama apa adalah dhamir. Yang kedua? Ketua apa ya, Wan? Alam. Apa tiga bawah? Tiga apa ya, Wan? Tiga apa? Mausul. Empat. Isyarah. Lima. Mudhaf. Yang kedua mudhaf ila kullin wahidin min enam kan? Nomor berapa itu? Lali ya. Semoga aja antaranya nih kan ya. Sempetnya ya. Berapa lah? Dhamir dulu. Terus apa? Alam terus? Mausul. Syarah. Muhallabi al idhafa waku wa mudhaf ila wahidin min enam. Sebaling araf apa di antara ini? Langsung jalalah. Iya gak? Ingat gak lo sampai ada yang masuk ke dalam surga gara-gara mengatakan Allah itu adalah araful ma'arif. Ini jelas. Muzdahiman. Muzdahimatan. Atau punya mana yang lain? Oh, muzdahimatan. Apa namanya ta'wilik. Jadi berarti al-iraq ditafsirkan seperti waqdaka mufaridan. Ada yang mentafsirkan mu'tarikatan. Kita bawa ini. Iya, aku ingat ini. Jadi al-iraq ini kan ada mengatakan mukhalid alif lam zaida. Ada mengatakan ini sama aja dengan waqdaka ditafsirkan dengan nakir yaitu mu'tarikatan. Mu'tarikatan ada, Bu. Mu'tarikatan atau mu'tarikatan? Ma'rifatan. Mutarikatan ma'rifatan. Ma'rifatan. Ya. Terus. Wasani at-takhsis. Termasuk apa? Sabul hal. Apa namanya? Syaratnya harus takhsis. Faqauli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Aina fasawa' hal min arba'ah. Sawa hal min arba'ah. Dan arba'ah apa? Wahia. Wa in kanat nakiratan. Arba'ah kan nakirah. Tapi dia mukhassasun bil idhafah ila ayyam. Fi arba'ati mudhaf ayyam kan menjadi mukhassas. Kan empat kan umum. Bisa hari, bulan, tahun. Tapi dengan ayyamin menjadi mukhassas. Dengan ayyam. Wasalis at-ta'mim. Kaqauli ta'ala wa ma'alakna min qaryatin illa wa laha mundirun. Fajumlatul laha mundirun hal min qaryah. Wa yanakira amah. Dia umum. Liwuku ya fisyakin. Anafi aina una min qaryatin nakira. Fisyak apa? Nafi aina nafi ma. Maka di sini bisa menjadi sahibul hal. Karena dia adalah umum at-ta'mim. Ar-rabi yang kedua at-ta'khir anil hal. Tayyib. Sahibul halnya itu di belakang. Halnya duluan, kemudian apa namanya sabrahnya di belakang. Kalau di syair, liminya tamu kisan tolalu, ya lu hukaan nak hilalu. Enak saya tena, mu kisan sebagai enak sabrahnya tolalu, ya kan hewan tolalu. Kamu kisan hal min tolalu, wayana. Kenapa dia kira? Kenapa boleh letaknya? Karena dia letaknya di belakang. Dia diletakkan di belakang. Nah, ya, Pak. Baik. Langsung tamyiz. Babun wa tamyiz huwa ismun fadlah. Nakira jamid fasl min babin al-lawat. Min al-mansubat at-tamyiz. Wa huwa mastama fi khamsati umur. Tamyiz adalah apa-apa yang terkumpul padanya lima perkara. Ahaduha ayyakuna isman. Dia pertama harus isim. Wasani ayakuna fadla, dia harus fadla. Wasalis ayakuna nakira. Warabi ayakuna jamidan. Walkhamis ayakuna mufassiran lima in bahama min adzawat. Yaitu yang nomor lima, dia adalah mufassiran, mentafsirkan lima in bahama apa-apa yang belum jelas min adzawat dari zat. Kalau apa? Qala muwafiqun lil hali fil umuri salasa. Al-ula aina al-ula hal isim dua fadlah tiga nakirah yang rabi' wal khamis berselisih wa mukhalifun fil amraini al-akhiraini li'anna al-hal mustaq kalau tamyiz jamid kalau hal mustaq mubayyin lil hay'at tayyib kalau hal menjelaskan hay'ah keadaan tapi kalau tamyiz menjelaskan kepada apa-apa yang belum jelas dari zat. Kalau hal menjelaskan hay'ah, tapi kalau jawab tamyiz menjelaskan perkara-perkara yang belum jelas dari zatnya, dari apa itu dari saat insyaallah lebih jelas penjelasannya. Wa tamyizu jamid mubayyinun lizawat. Kalau tamyiz itu jamid yang menjelaskan kepada ad-dawat kepada ad-dawat. Tapi insyaallah kan sampai di sini dulu. Allah ngaji apa? Terlebihnya semalam saya itu mempersiapkan, tapi di bawah Imron, jadi saya enggak bisa ngajian ngaji apa? Ngaji aja.